السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dan keluarga? Mudah-mudahan Anda senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, di rubrik Serambi Nabawi, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-24. Kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan tentang qada'ul hajah, yaitu adab-adab menunaikan hajat. Sudah kita bahas beberapa poin di kesempatan yang lalu. Kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin, beliau akan menyebutkan tempat-tempat yang seharusnya tidak dijadikan sebagai tempat buang hajat. Yang pertama, kata beliau, wala yabulu fi hujrin. Seorang muslim tentunya dia tidak buang air kecil ke lubang, baik lubang yang ada di tanah ataupun lubang yang ada di tembok misalnya, itu dilarang. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan hadis Abdullah ibn Sirjis radhiyallahu ta'ala anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubal fil hujr. Kata Abdullah ibn Sirjis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil di lubang. Tentunya hikmahnya ya, lubang itu sering dijadikan sebagai rumah serangga. Serangga membuat rumah di situ, membuat tempat tinggal. Jadi kemungkinannya dua, antara kita mengganggu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kita diganggu. Barangkali ada ular misalnya atau ada hewan yang lain yang berbahaya. Ya, oleh karenanya di dalam adab-adab Islam, seorang muslim tidak buang air kecil ke dalam lubang. Ya, antara kita mengganggu makhluk Allah, hewan-hewan kecil, atau sebaliknya kita akan mendapatkan bahaya. Kemudian ma'asyiral muslimin, beliau berkata, begitupun hendaknya kita tidak buang air kecil fi maudhi'i salbin, yaitu di tempat yang cenderung keras. Ya, apalagi tidak licin ya, keras. Tentunya hal ini bisa kita pahami sebagai bentuk antisipasi kembalinya najis ke badan atau pakaian kita. Karena kalau kering, bebatuan misalnya ya, bebatuan yang besar, yang kuat, tentunya ketika air kencing itu keluar, maka dia akan kembali lagi. Ya, akan kembali lagi. Ini kalau kondisinya kering atau keras misalnya. Oleh karena cari yang licin ya, yang mana Ketika seseorang buang air kecil, maka dia merasa aman dari percikan-percikan yang mungkin mengenai tubuh atau pakaiannya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga kata beliau, hendaknya kita menghindari buang air kecil ya di tempat yang memiliki angin yang kencang. Soalnya di pantai kan ya, kita sedang pergi ke pantai, angin besar, lalu kita jangan buang air kecil menghadap atau melawan arah angin misalnya. Karena besar kemungkinan air kencing yang keluar akan kembali mengenai tubuh atau pakaian kita. Yang selanjutnya, berarti ini yang ketiga ya, adalah maurid, yaitu tempat keluarnya air, mata air. Tentunya ini adalah kezaliman ya. Ini anak-anak yang anak-anak muda yang biasa berpetualang, hati-hati. Kalau kita mendapatkan mata air, apalagi yang digunakan oleh masyarakat, jangan sembarangan. Dan itu adalah bentuk kezaliman. Ya, dia adalah bentuk kezaliman. Tapi kan airnya banyak. Oh iya, orang akan merasa jijik, merasa kotor misalnya, walaupun memang tidak ada perubahan. Kalau airnya sedikit, ya lebih parah. Kalau airnya banyak saja dilarang oleh Nabi, apalagi kalau airnya sedikit. Yang selanjutnya adalah dilarang, kata beliau, buang air kecil, terlebih lagi buang air besar, di tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk berkumpul, berteduh, berbincang-bincang, dan lain sebagainya. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan, ai tariqun nas, yaitu jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Au bisa juga diartikan, al-makanul ladhi yajlisuna fihi, yaitu tempat yang biasa digunakan tempat berkumpul oleh manusia. Azilalil judrani, contohnya misalnya naungan apa namanya dinding, ada apanya namanya kanopi kalau bahasa kita, atau ada apa namanya ada atap ya, atap seperti naungan seperti itu, naungan yang menempel dengan dinding. Atau kata beliau wasyajar, di bawah pohon yang rindang di mana manusia biasa duduk di situ berkumpul bersama keluarga makan-makan misalnya, maka kezaliman kalau kita buang hajat di tempat tersebut. Wasyawati'il anhar, begitupun di pinggir-pinggir sungai yang biasa digunakan sebagai tempat berkumpul oleh manusia. Lima fihi minal adza lahum, karena itu adalah bentuk mengganggu mereka, menyakiti mereka secara tidak langsung. Fasilitas-fasilitas umum harus dijaga. Jangan seseorang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, mereka menzalimi manusia. Nah, ini poin yang harus diperhatikan. Lalu dikatakan oleh beliau, ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda, ittaku al-la'anaini, hindarilah oleh kalian, yaitu perbuatan yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka bertanya, apa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab, alladhi yatakhalla fi tariqin nasi au fi zillihim. Perbuatan yang dilaknat itu adalah yang buang hajat di jalan yang biasa dilalui oleh manusia atau di tempat yang biasa digunakan untuk bernaung, zil, az-zil, bernaung. Ini luar biasa ya. Jadi kalau agama Islam ini diterapkan, para pemirsa Niaga TV, semuanya bahagia, semuanya mendapatkan haknya, terjaga kehormatannya. Ini Islam. Tapi ketika masyarakat mulai berpaling dari agama Islam, terjadi kekacauan. Kadang kalau kita lihat ya, di Jakarta, karena kita tinggal di Jakarta, di sebagian tempat yang cenderung sepi, ada kebun misalnya, sebagian masyarakat yang barangkali ya lemah iman, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lewat di pagi hari, sekalian mereka berangkat ke tempat kerja, mereka lempar kantong sampah begitu. Padahal bukan tempat sampah. Hanya saja tempatnya mungkin sepi, tidak ada masyarakat yang lewat di situ, sepi. Ya sehingga mereka jadikan itu tempat pembuangan sampah. Akhirnya kadang kita dapatkan kotor. Ya kalau di Jakarta alhamdulillah relatif bersih ya, karena ada apa namanya, ada tim khusus membersihkannya, membersihkan jalan. Tapi di beberapa kota yang tidak memiliki petugas kebersihan yang banyak seperti Jakarta, itu kadang sampai menumpuk di pinggir jalan, sampai menjadi gunung. Itu kezaliman. Sehingga manusia yang lewat terganggu. Atau kalau kita ke pasar atau ke terminal terkadang ya, itu ada tempat-tempat yang baunya luar biasa sekali. Karena memang sudah biasa dijadikan tempat buang air kecil misalnya. Ini perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Harusnya tidak didapatkan di negeri Islam. Dan ini menunjukkan masih sangat penting kita memberikan penjelasan, penerangan kepada kaum muslimin. Bahwa poin-poin yang sederhana ini haruslah menjadi perhatian mereka. Ya, jangan sampai ada orang yang mengatakan Anda ini muslim tapi tidak islami. Artinya muslim hanya identitas tapi secara kepribadian, akhlak, sikap tidak menunjukkan Islam. Nah, ini penting ya. Jadi kita berislam bukan hanya dalam arti kita sholat, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat, pergi haji apabila mampu, semua kita jadikan islami. Kita jadikan pribadi kita pribadi yang islami. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, ya, dalam segala hal. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Kemudian para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tempat di mana syariat melarang kita buang hajat adalah tahta syajaratin musmirah, yaitu di bawah pohon yang berbuah, baik dalam kondisi buahnya muncul atau belum muncul. Itu tidak boleh. Itu pun bentuk menzalimi. Karena umumnya kalau pohon yang berbuah itu sering didatangi oleh manusia. Jadi kalau kita buang hajat di situ, kotor tempatnya. Dan ini pun bentuk menzalimi manusia. Wa inda qabrin. Begitupun di sisi kubur, bukan di atas kuburnya. Kalau di atas kubur ada hukumnya, haram. Tapi di sisi kubur, ini pun tidak diperbolehkan. Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, لِأَنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّ بِذَلِكِ. Karena mayit terganggu dengan perbuatan tersebut. وَلِأَنَّهُ رُبَمَا نَجِسٌ مَنْ يَزُورُهُ أَوْ نَجَّسَ مَنْ يَزُورُهُ. Dan mungkin saja orang yang datang ke situ jadi terzalimi, terkena najis gara-gara seseorang tidak hati-hati, tidak menjaga adab-adab Islam. Lalu dikatakan wa fil ma'ir rakit, dan di air yang tergenang tidak mengalir, ini pun dilarang. Ya, tidak boleh. Kalau airnya banyak itu kezaliman, airnya sedikit lebih zalim lagi. Jelas ma'asyiral muslimin, karena kan kalau tidak kita kencingi bisa dipakai oleh manusia, dipakai oleh hewan dan lain sebagainya. Wa qalilin jar. Ya, dan di air yang sedikit walaupun mengalir. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, lima yantiju anhu min taqazzuri nafsi minhu in kana katsiran. Karena kalau ada air yang menggenang artinya tidak mengalir, kemudian seseorang buang hajat di tempat tersebut, walaupun airnya banyak, orang menjadi merasa jorok, jijik, tidak mau menggunakannya. Padahal harusnya bisa digunakan. Wa min idha'atihi in kanat an-najasatu tughayyiruhu. Apalagi kalau sampai najis mengubah air yang sedikit itu misalnya. Tentunya ini adalah satu perbuatan yang sia-sia, mubazir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu naha an yubal fil ma'ir rakit. Nabi melarang buang air kecil di air yang tidak mengalir. Kolam renang. Ya hati-hati. Banyak di antara kaum muslimin yang berenang, ya mayoritasnya mungkin ketika ingin buang air kecil tidak naik dulu ke WC, tapi ya di situ saja. Ya, nah ini yang begini dihindari. Lalu hadis ini larangannya tentang kencing. Lalu bagaimana dengan buang air besar? Tentunya aqbah wa aula an yunha. Tentunya lebih jelek. Lebih utama lagi untuk dilarang. Kalau yang kencing saja enggak boleh, apalagi buang air besar. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wala mustaqbila syamsi wal qamari. Tidak boleh buang air kecil atau buang air besar menghadap matahari dan bulan. Tidak boleh menghadap matahari dan bulan. Ini sebenarnya pendapat yang lemah. Bahkan di mazhab Imam Syafi'i, ini pendapat yang lemah. Coba kita lihat, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib mengomentari poin ini, berkata penulis kitab Faidul Ilah, salah satu syarah dari kitab Undatus Salik, begitupun berkata dalam kitab Syarhul Wasit, in taraka istiqbalahuma aw istidbarahuma sawa'un. Mau dia tidak menghadap matahari dan bulan ataupun dia menghadap matahari dan bulan, sama saja. Artinya tidak ada hukum syariat. Yakunu mubahan, maka mubah, boleh-boleh saja. Karena hukum asal mubah, kecuali kalau ada dalil. Tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil. Wa qala fit tahqiq, dalam kitab At-Tahqiq dikatakan, inna karahata istiqbalihima la aslalaha. Sesungguhnya hukum makruhnya buang hajat menghadap bulan dan matahari, la aslalaha, tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil. Kata Imam An-Nawawi, tidak ada dalilnya. Wa fi raudhati talibin wa syarhul muhadzab, begitupun dalam kitab Raudhatu Talibin Imam Nawawi, begitupun dalam kitab Syarhul Muhadzab Imam Nawawi juga, inna istidbarahuma laysa bimakruhin, membelakanginya bukanlah sesuatu yang makruh. Ya, ini pernyataan dari Imam An-Nawawi. Jadi pendapat yang paling kuat, tidak ada larangan. Tidak ada larangan seseorang buang hajat ya menghadap ataupun membelakangi matahari dan bulan. Oh, berarti Ibnu Naqib dalam hal ini misalnya kurang benar ya, atau kurang tepat. Ya, manusia. Manusia tidak ada yang maksum. Manusia tidak ada yang terbebas dari kesalahan. Manusia itu tempatnya salah. Ya. Dan setiap orang bisa diambil ucapannya dan bisa ditinggalkan. Kata Imam Malik begitu. Siapapun dia, kullun yu'khadh min qawlihi wa yutraq. siapapun kadang diambil, kadang ditinggalkan. Kecuali penghuni kubur ini sambil menunjuk kuburnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa-apa yang datang dari Rasul ambil. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu, kata Allah. Apa-apa yang datang dari Rasul fakhuzuhu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Tapi yang dilarang tinggalkan. Itu kalau Rasul. Tapi kalau selain Rasul, yukhad wa yutrak. Kadang diambil, kadang ditinggalkan. Lalu dikatakan di sini, wa baitil maqdis wa mustadbirahu, dan dimakruhkan buang air kecil atau besar menghadap baitul maqdis ataupun membelakanginya, makruh. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, la khilafa fi karahati istiqbalihi wa istibarihi. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, kata beliau, terkait dengan makruhnya menghadap atau membelakangi Baitul Maqdis. Karena dia memiliki keistimewaan sebagaimana keistimewaan kiblat, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Walaupun nanti masalah Makkah terjadi perbedaan pendapat. Apakah haram secara mutlak, ataukah haram kalau di luar ruangan, tidak haram di dalam ruangan, ataukah haram kalau menghadap, tidak haram kalau membelakangi, itu khilaf. Nanti akan kita baca pendapat di mazhab Imam Asy-Syafi'i berdasarkan dalil-dalil yang akan beliau bawakan. Yang selanjutnya, ma'asyiral muslimin, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yuhramu al-baulu 'ala al-mat'um." Diharamkan kita buang air kecil di atas makanan. Jadi kalau ada makanan, nasi atau roti, lalu kita kencingi, itu adalah perbuatan yang haram, tidak diperbolehkan. Wa izamin, begitupun di atas tulang. Ya, mengotori tulang. Misalnya beristinja dengan tulang. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Wa muazzam, ataupun mengencingi sesuatu yang mulia. Kitab-kitab fikih, kitab hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Karena itu adalah bentuk penghinaan. Ya, istihza'u bid-din. Menghina agama, bisa sampai pada kufur. Wa qabrin, begitupun di atas kubur. Kalau tadi kan di sisi, kalau ini diharamkan, kalau itu di atas kubur. Wa fil masjidi walau fi ina'in. Dan haram buang air kecil di masjid, walaupun di atas bejana misalnya. Profesor Dr. Mustafa Dib akan menjelaskan dalil-dalil dari 5 poin atau 6 poin yang baru saja kita baca. Dikatakan yang pertama, kenapa tidak boleh kencing di atas makanan? Karena itu adalah bentuk tabzir, yaitu menyia-nyiakan harta. Dan Allah melarang kita untuk bersifat sia-sia, bersifat boros, mubazir, dan lain sebagainya. Ammal izamu falianahu ta'amul jin. Adapun larangan kenapa kita tidak kencing atau istinja dengan menggunakan tulang, karena dalam riwayat itu adalah makanannya jin. Riwayatnya sahih Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, annahu kana yahmilu ma'an nabi idawatan li wudu'ihi wa hajatihi. Diceritakan bahwa Abu Hurairah membawakan ember untuk berwudu dan untuk menunaikan hajat, hajatnya nabi. Fabainama huwa yattabi'uhu biha. Satu ketika Abu Hurairah mengikuti Nabi dengan membawa ember tersebut. Faqal, maka Nabi berkata, man hadza, siapa itu? Maka berkata, ana Abu Hurairah. Faqala, abgini ahjaran astanfidu biha. Wahai Abu Hurairah, tolong ambilkan untukku beberapa batu. Batu biasa, batu kerikil, yang aku gunakan untuk istijmar, yaitu membersihkan bekas najis dengan batu. Wala ta'tini bi'azmin wala birawthatin. Tapi jangan kasih aku tulang dan kotoran hewan ya. Artinya bawakan batu saja. Fa'ataituhu bi'ahjarin ahmiluha fi tarafi thawbi. Maka aku membawa beberapa batu yang aku bawa dengan ujung bajuku. Seperti kita waktu kecil ya. Ujung baju kita taruh buah atau apa, ini dibawa batu. Dibawa oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. hatta wada'tuha ila jambihi. Aku letakkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summan saraftu, kemudian aku pergi meninggalkan Nabi. Tatkala Nabi telah selesai, aku pun datang menemui beliau sambil berkata, "Mabalul azm warautsah, kenapa tidak boleh ya Rasulullah beristinja menggunakan tulang dan kotoran hewan? Misalnya kotoran keledai seperti kerikil bentuknya." Maka Rasulullah berkata, "Huma min ta'amil jin." Keduanya adalah makanan bangsa jin. Dalam riwayat, tulang itu makanan bangsa jin, sedangkan kotoran hewan milik manusia itu makanan untuk hewan dari bangsa jin. Wa innahu atani wafdun jinnun Nusaybin. Telah datang kepadaku rombongan jin dari tempat yang namanya Nusaybin. Wa ni'mal jin. Mereka jin-jin yang baik. Lalu mereka meminta kepadaku perbekalan, kata Nabi. Jin itu meminta kepada Nabi perbekalan. Fada'autullaha lahum, maka aku berdoa kepada Allah untuk mereka. An la yamurru bi'azamin wala birawthatin illa wajadu alaiha ta'aman. Aku berdoa ya Allah, agar tidaklah bangsa jin itu melewati tulang ataupun kotoran hewan manusia, kecuali mereka mendapatkan apa, maka makanan. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain dikatakan, riwayat yang sahih dari Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, atani da'il da'i atani da'iyul jin. Pernah datang kepadaku jin yang mengundangku. Jadi Nabi diundang oleh jin. Fa dhahabtu ma'ahu, maka aku pergi bersamanya. Faqara'tu 'alaihimul Qur'ana, maka aku bacakan kepada mereka Al-Qur'an. Wa sa'aluhu zad, lalu mereka meminta perbekalan kepada Nabi. Maka Nabi berkata, "Lakum, untuk kalian wahai bangsa jin, kullu 'izamin, setiap tulang, zukira smullah 'alaihi, yang dibacakan nama Allah, yaqau fi aydikum aw farama yakunu lahman, akan berubah menjadi daging yang banyak bagi kalian. Wa kullu ba'ratin 'ulfun lidawabikum, dan setiap kotoran hewan kami, misalnya ada seorang muslim punya kotoran hewan kambing atau kuda dan lain sebagainya, itu adalah makanan untuk hewan mereka." Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Fala tastanju bihima," maka jangan sekali-kali kalian beristinja menggunakan keduanya, yaitu tulang dan kotoran hewan. Fa innahuma ta'amu ikhwanikum, ya, karena keduanya adalah makanan saudara kalian, maksudnya dari bangsa jin. Poin yang terakhir di kesempatan kali ini, ternyata bab qada'ul hajah cukup panjang ya. Kita sudah 2 pertemuan, ini masih ada 2 lembar lagi. Insyaallah masih akan kita selesaikan di pertemuan sekali lagi insyaallah. Poin terakhir hari ini beliau berkata, yuhram, diharamkan, istiqbalul kiblati wastidbaruha bibaulin aw ghaitin fi sakhra bila hailin. Diharamkan menghadap kiblat, atau mohon maaf, diharamkan buang air kecil dan buang air besar dengan menghadap kiblat atau membelakanginya apabila dilakukan di sohra, di tempat yang terbuka. Jadi anak-anak muda yang naik gunung ya, itu di mazhab Imam Syafi'i, apabila kita buang hajat di luar bukan di dalam ruangan, apalagi tidak ada hail, tidak ada pembatas, tidak ada penghalang, maka itu tidak boleh dilakukan. Itu tidak boleh dilakukan. Berarti kalau ada pembatasnya boleh. Insya Allah besok akan kita bahas. Bagaimana kalau ada pembatasnya? Misalnya dalam ruangan. Apakah boleh atau tidak boleh? Insya Allah akan kita bahas besok. Tetapi kita baca dalil yang melarang menghadap dan membelakangi kiblat. Hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza ataitumul ghaita, apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, fala tastaqbilul qiblata, jangan kalian buang hajat menghadap kiblat, wala tastadbiruha, jangan pula membelakanginya, ya bibaulin au ghaitin, baik ketika buang air kecil atau buang air besar, walakin syarriqu au gharibu, tetapi hadapkan diri kalian ke timur atau ke barat. Tentunya ini larangan, dan di mazhab Imam Syafi'i larangan ini dipahami bahwa apabila di tempat terbuka, berarti kalau di dalam ruangan ada kehususan. Insyaallah dalil-dalilnya akan kita bacakan di kesempatan yang akan datang. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah selingan berikut ini. Peluang usaha crepes dengan mesin crepes gas tipe NKS D8A Maxindo membuat aneka kreasi dan varian crepes yang populer dengan lebih berkualitas. Bentuk sempurna dan disukai semua kalangan. Anda bisa ambil peluang bisnis jajanan modern yang menguntungkan ini sekarang juga. Dengan fitur dan keunggulan, desain mesin yang menarik dan elegan, terbuat dari material yang berkualitas dan tahan lama, non-stick cooking, surface pan yang anti lengket dan mudah dibersihkan, pemanasan merata sehingga crepes lebih cepat matang dari semua sisi, temperatur panggangan yang dapat disetel sesuai kebutuhan, dengan burner yang efisien membuat konsumsi gas lebih hemat, mudah dibentuk dan hasil lebih sempurna. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Kompor serbaguna low pressure MKS KMP 201 Maxindo. Untuk kebutuhan memasak pada usaha yang sifatnya mobile dan portable, seperti street food, martabak, dan lain-lain, dengan proses memasak yang lebih cepat dan hemat energi, desain ringkas serbaguna, mudah disetting dan siap pakai, teknologi low pressure, dengan burner yang lebih efisien, lebih cepat matang, dengan konsumsi gas yang lebih hemat, ideal untuk berbagai kebutuhan masakan, harga lebih hemat dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar, berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Grand Village memberikan bukti bukan janji, dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik sebagai hunian maupun investasi. Seperti rumah sewa, Islamic Grand Village sangat diminati sebab memiliki lokasi yang strategis yang terhubung ke Jalan Raya Kalisuren Tanjur Halang. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pasar modern. Islamic Grand Village memberikan garansi unit terbangun setelah selesai di tahap pertama. Tahap kedua, pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. Alat pemipil jagung manual. Wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang Anda semua. Ada dua layanan kami, layanan telepon dan layanan pesan singkat. Sepertinya sudah ada hamba Allah dari Jawa Tengah, kita coba angkat. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Saya mau menanyakan kalau apa tertulis yang pemukiman boleh mohon maaf Ibu, yang ditanyakan tentang kalau tertulis iya mau dari pemukiman pasti tidak min kalau dia tapi tidak bersuci, bersuci jauh dari pemukiman lalu itu nggak yang bahasa kuningnya itu. Mohon maaf Ibu, Ibu mohon maaf suara TV-nya sepertinya masuk ke dalam telepon sehingga tidak jelas. Baik. Coba Ibu pindah posisi bergeser. Itu jauh dari pemukiman. Jadi kalau dia anak, bagaimana Ustaz? Jadi bersuci jauh dari pemukiman. Saya belum belum. Ya, Ustaz. Bagaimana itu jauh dari pemukiman? Bersuci lalu? Itu yang Ustaz. Itu yang itu dapat dari pemukiman. Tidak mungkin. Itu ada yang banget ya. Mohon maaf Ibu, saya tidak bisa menangkap pertanyaannya dengan baik karena suaranya putus-putus. Mohon maaf. Atau mungkin bisa dituliskan lewat pertanyaan pesan singkat karena suaranya sampai di kami putus. Artinya terdengar satu kalimat, hilang lagi, terdengar, hilang lagi. Barakallah Ibu, mudah-mudahan Allah memberkahi Ibu dan keluarga. Qadarullah masya'afal, beliau sering menelpon kita, hamba Allah di Jawa Tengah, tetapi sepertinya jaringan teleponnya kurang bagus. Ya bisa mungkin karena faktor posisi ya, artinya dicari posisi yang lain, ya, atau posisi ada faktor teknis yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk menuntut ilmu. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat pertama. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, dari hamba Allah. Bagaimana hukumnya menonton kartun bagi anak-anak? Wallahualam bissawab ya. Kartun-kartun dengan tema-tema yang bagus, tema-tema Islami, ya sebagai bentuk apa namanya? Sebagai bentuk meminimalisir beredarnya kartun-kartun yang apa namanya kartun-kartun yang mengajarkan hal-hal yang buruk, saya rasa tidak masalah dan itu yang dipatwakan oleh para ulama. Para ulama seperti fatwa yang pernah saya dengar dari Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu taala, kata beliau membuat kartun-kartun seperti itu apabila berisi pesan-pesan akhlak, pesan-pesan moral tentang apa namanya motivasi untuk beribadah, mentaati orang tua, kata beliau, wallahu a'lam bishawab, yang pernah saya baca tidak masalah. Dan hukum untuk anak-anak selalu mendapatkan pengecualian. Misalnya terkait dengan boneka. Boneka itu kan sebenarnya patung, tetapi bagi anak-anak diberikan apa namanya keringanan hukum. Diberikan keringanan hukum. Hukum asalnya patung-patung itu tidak boleh dibuat. Tetapi Rasulullah memasuki rumah Aisyah lalu melihat ada apa namanya ada patung misalnya ya, ada patung boneka kuda dalam riwayat. Atau dalam hadis dikatakan dahulu para sahabat mengajarkan anak-anak mereka puasa dan mereka membuatkan mainan untuk memalingkan anak mereka dari rasa lapar dan rasa haus. Ya. Begitupun para ulama apa namanya membagi gambar menjadi gambar yang apa namanya yang dalam hadis dikatakan bahwasanya yang menempel atau gambar yang tertulis ada sebagian sahabat yang apa yang memiliki karpet atau memiliki semacam tikar kalau zaman kita bergambar. Ya bergambar. Lalu saat itu mereka duduk, lalu di seorang sahabat berkata, ditarik. Artinya digulung saja itu karpet itu. Lalu dikatakan, bukankah Nabi tidak melarang kalau menempel di kain? Ada ucapan seperti itu. Oh iya, memang betul ada seperti itu, tetapi lebih aman kalau kita singkirkan. Dan begitu pun Nabi pernah masuk ke rumah Aisyah, ada tirai yang bergambar. Lalu Nabi tidak berkomentar tentang gambarnya, tetapi beliau katakan, lepaskan tirai itu menggangguku ketika sholat. Artinya ada kondisi-kondisi yang memang, apalagi untuk anak-anak ya, ada kondisi di mana hukumnya berbeda. Tetapi tentunya kalau sudah dewasa, sudah bapak-bapak misalnya, tentunya tidak lagi nonton kartun-kartun ya, di orang dewasa. Tapi kalau anak-anak, apalagi berisi kartun-kartun yang sifatnya Islami, mengajak motivasi-motivasi akhlak, motivasi ibadah, saya rasa sebagaimana dipatwakan para ulama tidak masalah. Allah a'lam bishawab. Ada penelepon Yusri di, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Yusri. Ini Ustaz, ini kan saya pesan speaker di bertulisan Ustaz dan Rabat. Mohon maaf Bapak, suaranya kurang jelas, berlahan-lahan ya. Ya. Ini kan saya mau terima dan bertulisan tentang beserta Rasulullah. Namun memang kita takut. Nah, bagaimana itu? Bagaimana Pak pertanyaannya? Tolong diulang dengan singkat. Pertanyaan saya tentang memasang masjid seperti Di masjid dipasang tulisan misalnya Muhammad Rasulullah seperti itu? Meluruskan saf dalam sholat. Iya, berserta dan baik. Namun imamnya kenapa Pak? Imamnya dan bukannya sepertinya dia. Baik. Barakallahu Bapak. Mohon maaf lagi-lagi suaranya kurang jelas sehingga saya tidak bisa langsung menangkap pertanyaan. Tapi secara umum insya Allah sudah sampai pertanyaan Bapak. Barakallahu Bapak Yusri di Sulawesi Selatan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan di dalam mencari ilmu. Tentunya meluruskan dan merapatkan saf adalah bagian dari kesempurnaan sholat ya. Dan dia hukumnya adalah sunnah ya. Rasulullah sebelum sholat beliau selalu berkata, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Diluruskan dan dirapatkan saf kalian, sesungguhnya lurus dan rapatnya saf adalah bagian dari kesempurnaan sholat kalian. Tentunya kondisi ini terkadang tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Artinya ada sebagian kaum muslimin yang belum mengetahui terkait dengan permasalahan ini. Yang tidak mengetahui banyak macamnya. Ada tidak mengetahui lalu diberitahu ya mudah. Tetapi sebagian orang tidak mengetahui dan mohon maaf, cenderung merasa tahu. Tentunya ini berbahaya. Kalau orang tidak tahu, lalu kita ajarkan sehingga dia tahu, ya mudah sekali. Tetapi sebagian orang, dia tidak tahu, tetapi di waktu yang sama, dia itu tidak sadar bahwa dia tidak tahu. Artinya sok tahu. Ya, sehingga dia malah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang misalnya menghilangkan kekhusyuan dalam sholat dan lain sebagainya. Tentunya orang-orang yang jahil seperti ini ya kita maklumi. kita berikan mereka uzur, barangkali belum mengerti, barangkali belum paham, dan kewajiban kita yang sudah tahu menjelaskan dengan cara yang baik. Lalu kalau muncul pertanyaan, apakah sholat mereka sah ketika misalnya barisannya tidak rapat ya atau kurang lurus? Allah alam bisawab, kata para ulama sah. Hanya saja ketika lurus ya akan menjadikan sholat mereka semakin baik dan semakin sempurna. Ya semakin baik dan semakin sempurna. Lalu bagaimana dengan kondisi pandemi saat ini ya? Tentunya dalam kondisi pandemi, kalau memang zona merah banyak yang kena ya tidak masalah dibuat jarak. Tetapi kalau seandainya di lingkungan kita di RT dan RW, alhamdulillah sudah aman, sedikit sekali yang kena pun sudah diisolasi secara mandiri atau dirawat dan lain sebagainya, saya rasa tidak masalah. Ya, tidak masalah kita kembali seperti normal. Ya, dalam arti mendekat, meluruskan dan merapatkan saf kita. Apalagi kalau kita lihat tempat-tempat wisata misalnya. Jadi tempat wisata, transportasi umum, baik kereta, bis, lalu perkantoran, semuanya sudah mulai sedikit demi sedikit normal. Lalu kenapa masjid masih misalnya berjarak sampai 1 meter, 1,5 meter kadang di beberapa tempat? Ya, saya rasa ya tidak seperti itu. Apalagi orang yang ke masjid, saya rasa kebanyakan ya bersih ya. Kebanyakan mereka bersih, mereka sehat. Ya, walaupun ya tetap kita berusaha ikhtiar menjaga prokes ya, protokol kesehatan. Ya, Allah alam bisab. Baik, ada pertanyaan kedua. Bismillah, saya Ummu Sofi di Bandung mau bertanya, apakah boleh memakan tulang? Karena ada yang menjual makanan dengan tulang lunak ya. Karena tadi Ustadz menyebutkan bahwa tulang adalah makanan jin. Wallahul muwaffiq, yang dilarang itu buang hajat atau beristinja dengan tulang. Tidak ada larangan memakan tulang. Yang ada larangan, mohon maaf, istinja. Oh, istinja apa hubungannya dengan tulang? Iya, dalam agama kita ada salah satu cara istinja dengan menggunakan batu. Dan batu ini minimal 3 akan kita bahas insya Allah. Jadi kalau ada orang yang mohon maaf buang air besar atau buang air kecil, maka dia wajib mengantongi 3 buah batu sebelum dia buang hajat. Berdasarkan hadis Aisyah, kalau kalian ingin buang hajat, bawa minimal 3 buah batu. Untuk apa 3 buah batu itu? Ya, untuk digunakan membersihkan sisa-sisa najis yang menempel, minimal 3. Kalau dirasa 3 itu masih kurang, tambahkan, dan bagusnya witir 5, 7 dan seterusnya. Ya. Nah, dulu batu, kalau sekarang bisa diganti dengan sesuatu yang suci dan kering. Misalnya tisu kan, tisu atau daun. Pertanyaan, kalau ada tulang, tulang itu kan kering. Dan dia suci, tulang kambing misalnya atau hewan tertentu. Apakah boleh digunakan untuk istinja? Tidak boleh. Untuk istinja tidak boleh. Kita mengencinginya tidak boleh. Ya. Lalu kalau untuk makan, untuk misalnya ada bandeng presto atau ayam tulang lunak, ya, Allah alam bisawab, hukum asalnya halal, tidak ada larangan. Ya, tapi kalau disisakan bagus. Untuk makanan, kata Nabi, akhukum, saudara kalian dari bangsa jin. Tapi tidak ada larangan yang menunjukkan bahwa hal itu haram. Selama memang dagingnya halal, ya tulangnya pun halal kalau memang bisa dimakan ya, di presto atau apa itu. Baik, Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa benar wudu tangan melebihi siku dan kaki sampai di bawah dengkul dan hukumnya sunnah atau wajib? Iya, sunnah. Di mazhab Syafi'i itu dianggap sunnah. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, "Inna ummati, sesungguhnya umatku," kata Nabi, "yub'atsuna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bercahaya. Faman istata'a minkum ayyuti la ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, silahkan dilakukan. Tahjil ghurrah, ghurrah di kepala, tahjil di kaki atau di tangan. Artinya kalau ingin dipanjangkan, dinaikkan ke atas sebagai bentuk kehati-hatian memastikan siku itu sudah terkena air, tidak ada masalah. Dan kalau di mazhab Imam Syafi'i dilewatkan ke atas, kalau di kaki batasnya ke lutut, kalau di tangan batasnya ke pergelangan, itu pun dianjurkan. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika mandi junub, kita wudu lebih dahulu. Baik, apakah ketika mau sholat kita wudu lagi? Wallah alam bisawab, kata para ulama, selama ketika kita mandi tidak muncul hadas yang baru, silahkan. Artinya boleh langsung sholat. Tetapi ketika di dalam mandi muncul hadas yang baru, mohon maaf, seseorang wudu. Wudu sebelum dia mandi. Lalu ketika dia mandi, dia kentut, dia mohon maaf, dia buang air kecil lagi. Atau dalam mazhab Imam Syafi'i, dia menyentuh kemaluannya. Maka dia harus berwudu lagi. Ya, maka dia harus berwudu lagi. Tetapi kalau di dalam, di tengah-tengah mandi itu, ya, dia tidak melakukan hal yang membatalkan wudu, Allah alam bisawab, dijelaskan oleh para ulama, dia tidak perlu lagi berwudu. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah ana mendatangi saudara yang hari besok mau mengadakan acara sepasaran? Apa itu sepasaran? Hari kelima kelahiran bayi yang anaknya baru melahirkan hari Sabtu kemarin. Biasanya ada acara selamatan, masak-masak, sedangkan anak akan datang hari ini sebelumnya dengan membawa beras, telur, minyak, dan sebagainya. Tapi anak masih ragu. Khawatir bahwa anak-anak dimanfaatkan untuk acara sepasaran. Wallahu alam bisawab, ya. Ketika ada saudara kita melahirkan, ya, lalu kita punya tradisi mengucapkan selamat. Kalau di Sumatera misalnya, sebagian dengan membawa kain gendongan. Kain gendongan yang berbuat bercorak batik. Ya, atau membawakan hadiah, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Baik di hari pertama, di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan lain sebagainya. Ketikapun ada ritual tertentu yang dilakukan terkait dengan hari-hari tertentu, misalnya hari 7 bulan atau hari yang kelima, tentunya kita tidak datang. Tentunya kita tidak, hendaknya kita tidak perlu. Ya, karena ini adalah perkara-perkara yang Allah alam bisawab, perkara yang baru, dan di dalamnya ada sisi keyakinan sebenarnya, ya. Karena di usia 7 bulan itu, kenapa harus 7 bulan, bukan 8 bulan, bukan 9 bulan? Ternyata ada semacam budaya dari agama yang lain, entah itu dari agama Hindu, agama Buddha. Dan tentunya seorang muslim tidak mencampurkan. Barangkali isinya memang bagus, la ilaha illallah, tasbih, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya, tetapi dibuat di hari tertentu yang tidak ditentukan oleh syariat, ya. Tentunya ini adalah perkara-perkara yang baru, ya, dalam agama kita, tidak dikenal. Dan seandainya hal itu baik, tentulah itu sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sekedar saling memberi hadiah, tidak masalah. Si fulan, anak kita, cucu kita, sepupu, atau saudara, anak paman, anak uak, dan lain sebagainya, melahirkan, kita datang, memberikan hadiah, mengucapkan selamat, ya, mendoakan keberkahan, tidak masalah. Lalu bagaimana Ustaz kalau seandainya misalnya apa yang kita bawa berupa beras, berupa makanan, digunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan syariat? Tentunya innamal a'malu binniat. Kita berniat, ya, sedekah hadiah. Enggak berniat kita untuk melakukan hal seperti itu. Artinya kita tidak memiliki beban apapun. Kecuali kalau sejak awal kita berniat agar digunakan untuk acara yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, maka kita terkena dosanya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Tapi kalau kita datang sebelumnya dan niat kita semata-mata untuk hadiah, maka tidak masalah. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. hamba Allah di Riau, jika kita beramal soleh, akan tetapi maksiat jalan terus. Apakah amal yang kita lakukan diterima atau gugur karena maksiat tadi? Allah alam bisawab, ya, tentunya seorang muslim hendaknya senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kemaksiatan. Dan sesungguhnya di antara tanda baiknya amal soleh kita adalah kita meninggalkan maksiat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau salat yang kita lakukan, dan salat adalah inti dari amal ibadah, kalau salat yang kita lakukan tidak bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar, berarti harus ada yang kita perbaiki. Entah itu caranya, entah itu niatnya, dan lain sebagainya. Karena seharusnya baiknya amal akan berdampak kepada baiknya sikap perbuatan. Ya. Tetapi secara hukum, apabila seseorang beribadah, dia lengkapi rukun, syarat, wajib, dia sempurnakan. Lalu dia bermaksiat, misalnya melihat sesuatu yang haram, apakah sholatnya tersebut akan menjadi rusak atau tidak? Tentunya dijelaskan oleh para ulama, kemaksiatan itu ada yang merusak ibadah. Contohnya adalah riya, contohnya adalah syirik dan lain sebagainya, dan ada yang tidak sampai merusak. Ya, artinya ya ibadahnya apabila tidak terkait langsung kemaksiatan dengan ibadah tersebut, ya ibadahnya ya mudah-mudahan diterima. Atau ibadahnya dianggap sah lah, kita tidak katakan diterima atau tidak. Ibadahnya dianggap sah, ya. Tetapi masih adanya kemaksiatan menunjukkan harus adanya perbaikan. Baik perbaikan ibadah, baik perbaikan akidah. Dan secara mendasar saya rasa akidah harus terus diperbaiki. Artinya kalau ibadah jalan, maksiat pun terus jalan beriringan, berarti ada hal yang mendasar yang harus diperbaiki. Salah satunya akidah. Karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya inna fil jasadil mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, hati. Ya. Apabila hati ini bagus, yang lain bagus, luarnya bagus. Wa idza fasadat, tapi kalau rusak itu hati, maka rusak pula bagian yang lain. Artinya kaitan dengan keyakinan, kaitan dengan keimanan kita, kaitan dengan ketakwaan kita itu harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki ya. Artinya seorang muslim senantiasa berusaha bertobat, meninggalkan segala kemaksiatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Di tempat saya sholat, pada setiap sholat maghrib selalu ada kunut. Apa itu termasuk kunut nazilah dan disunatkan? Karena mungkin alasannya dari keluarga si imam ada yang meninggal, mungkin itu alasannya, syukron. Allah alam bisawab, kunut nazilah terkait dengan musibah yang menimpa kaum muslimin. Ya, misalnya ada negeri kaum muslimin yang dijajah, yang diperangi, atau ada musibah yang besar, ya, maka kita melakukan kunut nazilah. Dan kunut nazilah itu dilakukan di setiap sholat, ya, baik itu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kalau itu memang kunut nazilah, maka itu diperbolehkan secara hukum syariat. Tetapi musibah yang sifatnya pribadi, meninggalnya seseorang misalnya, ya, meninggalnya keluarga si imam, Allah alam bisawab, ya, saya rasa itu bukan alasan kita melakukan kunut nazilah. Kita tidak mendengar ada perbuatan Nabi ketika misalnya istrinya meninggal, Khadijah, atau pamannya Hamzah meninggal, atau anak-anak beliau meninggal, lalu beliau kunut nazilah. Itu kita tidak dapatkan. Tetapi ketika ada musibah besar, 70 orang sahabat, ya, wafat dalam satu peristiwa misalnya, maka beliau mendoakan kebaikan untuk yang wafat, lalu mendoakan kecelakaan untuk orang-orang yang berkhianat, yang menzalimi kaum muslimin. Itu dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali yang bisa kita bahas, dan mohon maaf atas kendala teknis yang hari ini dihadapi terkait dengan telepon. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan, ya, dan kelancaran di dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.